Gembala baik bersuling nan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala ku itu Tuhanku membuat aku tentram hening mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai terlandening. Kepada domba haus dan lesu gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku membuat aku tentram hening mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai terlalu damai cerlang bening.